Aku ini si tupai, ekorku panjang, pandai melompat dari dahan ke dahan. Aku si kupu-kupu, sayapku indah, aku pandai terbang mengitari bunga. Aku ini kelinci, telingaku panjang, pandai melompat ke sana kemari. Aku burung kenari, suaraku merdu, cicit cuit, cicit cuit, indah sekali. Aku ini si tupai, ekorku panjang, pandai melompat dari dahan ke dahan. Aku si kupu-kupu, sayapku indah, aku pandai terbang mengitari bunga. Aku ini kelinci, telingaku panjang, pandai melompat ke sana kemari. Aku burung kenari, suaraku merdu, cicit cuit, cicit. Cicit.